Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kiangi telah mengulas tentang positifnya tindakan serta perilaku para elit dan politisi di pemerintahan negara-negara demokrasi maju, seperti Amerika dan Eropa, yang menurut Kwi Kiangi sangat berbanding terbalik dengan perilaku negatif dari para elit serta politisi di tanah air seperti sekarang ini. Dan untuk membahas apakah ada faktor pembanding positif lainnya yang berasal dari negeri sendiri, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, apakah ada faktor positif dari para politisi di negeri sendiri? Ya, kalau di sini terlalu heterogen, jadi di sini memang tidak bisa dikebiahuyah bahwa setiap provinsi itu mesti jelek, nggak karu-karuan, itu tidak. Ada, oleh karena justru adanya otonomi daerah yang begitu jauh, ada daerah-daerah yang itu lalu sama sekali tergantung dari orangnya kan. Tidak tergantung dari sistemnya, kalau orangnya itu baik, gubernurnya baik, kepala daerahnya baik, ya bagus. Kalau tidak, ya amburadul gitu. Nah, tapi di dalam pemerintahan pusat yang ada kabinetnya, ada presidennya, ada gen, ada menteri-menterinya, itu sebetulnya kalau menteri ditanya konsep Anda ini apa sih sebetulnya gitu. Kita kan perlu mempertanyakan pada diri yang lebih dalam lagi, itu juga tidak ada. Kan semua reaktif semua kan. Seperti tadi yang Anda sebut, horticultural import, stop. Karena devisa masa buah diimpor banyak kritik, stop gitu. Tetapi sebelum ini mereka mempropagandakan mati-matian bahwa itu globalisasi baik, kita harus ikut WTO, segala gitu. Jadi sesuka-sukanya sendiri aja. Dan ironisnya, para elit dan politisi justru sibuk membangun citra pribadi dan partainya tanpa mengantisipasi dampak dari liberalisasi serta globalisasi bagi negeri ini ya Pak Kwi? Persis itulah. Jadi ketika liberal ikut-ikutan WTO, kita mesti globalisasi yang tidak ketinggalan zaman, orang kuno segala. Ketika itu, pikiran-pikiran itu yang berlaku, itu adalah ikut arus saja gitu. Tetapi akibat setelah sekian tahun, akibatnya seperti ini ya ditutup impornya itu. Nah kalau impor ditutup, sebetulnya untuk apa? Kan untuk membangkitkan kemampuan dalam negeri, tapi tidak ada konsepnya, tidak ada anggarannya. Tidak ada kebijakannya. Gitu. Demikian Kwi Kiangi, Beni Rahmadi, Pas FM.